Semua ini cobaan dari Tuhan. Kita harus tabah menghadapi cobaan ini. Loh, pedinya terbuka. Aduh, Unyang Bulan hidup lagi, Pak ya. Jasad Unyang Bulan akan berubah menjadi bulir-bulir buah. Halo Insan Edukasi, apa kabar? Sudah siap mendengarkan kembali cerita Paman Dongeng? Baiklah, kali ini melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan menceritakan kisah tentang seorang putri cantik yang baik hati. Judulnya, Si Unyang Bulan. Kisah tersebutlah seorang gadis yang sangat cantik jelita, Unyang Bulan namanya. Matanya bercahaya bagai bintang timur, kulitnya putih bersih bak kapas, rambutnya panjang hitam dan berkilau jika terkena pantulan cahaya. Kecantikan gadis ini tidak bisa diurai dengan kata-kata. Semua hampir sempurna seperti seorang dewi dari kayangan. Tidak hanya kecantikan wajahnya saja yang menarik hati, namun budi pekerti dan tingkah lakunya juga amat baik. Ia gemar menolong dan sangat hormat kepada sesamanya. Bahkan dia juga menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, sempurnalah kecantikannya, cantik wajahnya, baik juga hatinya. Dalam bergaul dengan para tetangganya, Unyang Bulan pandai menyesuaikan diri. Jika dia bertemu dengan teman-teman sebayanya, dia bisa menyesuaikan diri. Demikian juga ketika dia bergabung dengan orang tua, dia juga bisa menyesuaikan diri pula. Segala hal yang menjadi bahan pembicaraan di semua kelompok dapat dia ikuti dengan baik. Dengan kelakuan yang baik tersebut, Unyang Bulan sangat disenangi oleh teman-teman sebayanya dan juga oleh para warga di kampungnya. Pagi itu Unyang Bulan sedang menjemur pakaian di samping rumahnya. Kebetulan lewatlah teman Unyang Bulan yang bernama Bunga Citra. Rumah Unyang Bulan dan Bunga Citra hanya bersebelahan, sehingga mereka berdua hampir setiap hari bertemu dan keduanya menjadi teman yang akrab. Hai Unyang, bagaimana kabarmu hari ini? Wah, nampaknya baru bahagia ya. Wajahmu nampak berseri-seri. Ah, kamu bisa saja Bunga. Jangan terlalu memujiku. Kabarku baik-baik saja kok. Dan kamu? Tumben pagi-pagi sudah rapi. Mau kemana? Tanya Unyang Bulan. Aku mau ke pasar. Kebetulan, nanti sore ada pertemuan warga. Nah, aku mau belanja untuk persiapan menjamu mereka. Jawab Bunga. Wah, makan-makan nanti malam, kata Unyang Bulan. Boleh nanti malam aku datang ke rumahmu? Boleh saja, kan sekalian bisa membantu mempersiapkan jamuannya. Kata Bunga dengan senang. Ya sudah, Unyang, aku ke pasar dulu ya. Nanti keburu siang. Bunga Citra segera berangkat ke pasar. Sementara Unyang Bulan melanjutkan pekerjaannya. Itulah Unyang Bulan. Karena kecantikannya selalu dipuji orang, bahkan teman akrab yang setiap hari bertemu juga tak bosan-bosan memuji kecantikannya. Unyang, panggil ibunya dari dalam rumah. Iya, Bu, jawab Unyang Bulan. Ibu keluar dari rumah membawa sekeranjang buah. Unyang, tolong antarkan buah-buah ini ke rumah Bunga. Nanti malam ada pertemuan warga. Biar buah-buah ini nanti untuk menambah jamuan para warga. Baik, Bu, jawab Unyang Bulan dan segera pergi bergegas ke rumah Bunga Citra. Unyang Bulan, meskipun wajahnya cantik dan kulitnya putih mulus, namun dia tidak sombong dengan kecantikan dan kehalusan kulitnya. Dia tetap mau bekerja keras membantu orang tuanya, tanpa takut wajahnya menjadi kotor atau kulitnya yang putih akan rusak. Selain pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci pakaian, dan lain sebagainya, Unyang Bulan setiap hari membantu ibunya merajut pakaian untuk dibuat baju, kain, dan juga topi-topi. Hampir semua barang yang dibuat Unyang Bulan hasilnya bagus. Semua orang senang dengan hasil rajutan Unyang Bulan karena sangat rapi. Sehingga ia mendapat banyak pesanan baju-baju dari orang-orang di kampungnya. Wah, bagusnya topi ini, kata Ibu Riwu tetangganya, yang saat itu datang mengambil pesanan topi untuk anaknya. Apakah topi ini hasil rajutan ibu? Ah, bukan. Ini hasil karya Unyang Bulan anak saya, jawab Ibu Unyang Bulan. Anakku pasti akan senang dengan topi ini, kata Ibu Riwut. Dan tolong ya, Bu, saya dirajutkan sebuah kain. Tapi yang mengerjakan biar Unyang Bulan. Pasti hasilnya juga akan bagus. Iya, boleh. Sekarang Bu Riwut silahkan pilih dulu model sulamannya. Ini ada contoh-contohnya, kata Ibu Unyang sambil menyerahkan beberapa potong kain sebagai contoh kain sulaman. Wah, wah, wah, wah. Semua bagus-bagus. Jadi bingung aku memilihnya. Sebaiknya yang mana ya? Atau begini saja, Bu. Biarlah si Unyang Bulan yang memilihkannya untuk saya. Bagaimana? Kata Bu Riwut sambil kebingungan membolak-balik kain-kain contoh tersebut. Baiklah, Bu, biar saya yang panggil Unyang Bulan, kata Ibu Unyang. Unyang, Unyang anakku, kesini sebentar, nak. Unyang Bulan keluar dari kamar dalam, segera menemui ibunya. Ada apa, Bu? Bu Riwut, selamat siang, Ibu. Unyang Bulan menyapa Ibu Riwut. Selamat siang, Unyang. Aduh, cantiknya kamu, Nyang. Siang-siang begini wajahmu kok tetap segar, tidak tampak kelelahan, ujar Bu Riwut memuji Unyang Bulan. Unyang hanya bisa tersenyum. Begini, Unyang, topi ini buatanmu, Bagus sekali loh. Nah, sekarang ini saya mau pesan kain. Tapi saya bingung memilih modelnya. Tolong ya, Unyang pilihkan untukku kain yang bagus. Dan sekalian, nanti juga dibuatkan untukku ya, Nyang. Mau kan? Kata Bu Riwut lagi. Baik, Bu. Sebaiknya ibu memilih ini saja. Kain dengan model ini cocok sekali untuk ibu, kata Unyang sambil menyerahkan salah satu contoh kain kepada Ibu Riwut. Tapi warnanya kita ganti dengan yang agak lembut. Pasti akan lebih bagus lagi, Bu. Ibu Riwut setuju dengan kain yang diusulkan Unyang Bulan. Kemudian Ibu Riwut pamit pulang. Unyang Bulan dan ibunya melanjutkan pekerjaannya. Pada suatu hari Unyang Bulan sedang merajut sebuah topi. Topi yang sangat istimewa, pesanan dari anak kepala desa di kampungnya. Sebenarnya, topinya sudah hampir selesai pengerjaannya. Namun malang, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya itu, jari tangannya tertusuk jarum. Dan dari jarinya mengeluarkan banyak sekali darah segar. Aduh, sakit sekali. Aduh, aku kurang hati-hati. Aduh, darahku ini kenapa tak mau berhenti ya? Aduh, bagaimana ini? Unyang Bulan mengaduh kesakitan. Namun ia tak mau berteriak memanggil ibunya. Dia berusaha tabah dan mengobati sendiri lukanya. Dia bergegas masuk ke bilik, diambilnya kapas, serta dibersihkannya lukanya. Namun darahnya tetap tak mau berhenti. Kini justru semakin banyak darah yang keluar, padahal luka bekas jarum itu hanyalah kecil belaka. Ibu Unyang Bulan heran, kenapa Unyang tidak keluar dari bilik untuk makan siang, padahal hari sudah menjelang sore. Maka dia hampiri bilik Unyang Bulan. Unyang, ayo makan dulu nak, kata ibunya di depan pintu bilik. Namun tidak ada sautan. Ibunya heran. Aneh, kok tidak seperti biasanya? Setiap kali dipanggil, pasti Unyang langsung menjawab, kata ibu sambil masuk ke dalam bilik. Ibu Unyang kaget bukan kepalang, melihat Unyang terkulai lemas di pembaringan. Sementara di sekitarnya, banyak sekali tercecer darah. Sebagian sudah kering dan beberapa lagi masih segar. Unyang anakku, kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Nak, Unyang. Ibu Unyang menghampiri anaknya sambil tergopoh-gopoh dan matanya berkaca-kaca. Unyang Bulan mau mengatakan sesuatu, tetapi terasa susah sekali untuk bicara. Ibu. Tertusuk jarum, Bu. Ini jariku. Tetapi darah banyak sekali, Bu. Kata Unyang Bulan terbata-bata. Sebaiknya segera aku obati. Ibu Unyang Bulan keluar dari bilik, segera mengambil air untuk membersihkan luka Unyang Bulan. Setelah luka dibersihkan, Ibu Unyang Bulan berkata, Unyang, yang tabah ya nak, ibu akan segera mencari bapakmu dan memanggil beberapa tetangga supaya menolongmu. Sudah 3 hari Unyang Bulan sakit. Namun darah segar dari luka di jari Unyang Bulan tidak juga mau berhenti mengucur. Banyak orang sudah berusaha menolongnya, namun darah tetap tidak mau berhenti mengucur. Pada suatu malam, kedua orang tua Unyang Bulan duduk di pembaringan anaknya. Pak, Sebaiknya Unyang Bulan kita bawa ke tabib ampuh di kampung seberang. Kata ibu sedih sambil melihat Unyang Bulan terkulai lemas di pembaringan. Baiklah, Bu. Tapi besok pagi, saat ini kan sudah malam. Dan kita akan minta para tetangga supaya mengantarkan Unyang Bulan ke sana. Jawab Bapak. Tapi Pak, keadaan Unyang Bulan semakin buruk. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jawab ibu semakin sedih. Ya yang sabar, Bu. Semua ini cobaan dari Tuhan. Kita harus tabah menghadapi cobaan ini. Begitu kata Bapak, mencoba menenangkan hati ibu Unyang Bulan. Sementara itu Unyang Bulan hanya bisa pasrah dengan apa yang dialaminya. Dia tidak bisa berbuat banyak. Untuk membuka matanya saja terasa sangat sulit. Unyang Bulan kemudian tertidur dalam kesakitannya. Dalam tidurnya, Unyang Bulan bermimpi ada seorang tua berpakaian putih menemui Unyang Bulan. Ah, kakek siapa? Ada apa, kek? Kenapa engkau menemuiku? Akan kakek ajak kemana aku ini? Tanya Unyang Bulan. Kakek tua itu hanya melihat Unyang Bulan, namun kemudian berkata dengan lembut. Unyang, Unyang Bulan cucuku, waktumu sudah tiba, nak. Tapi berbahagialah. Karena kebaikan-kebaikanmu di dunia, maka jasadmu akan berubah menjadi bulir-bulir buah. Kelak buah itu akan berguna karena akan menghidupi banyak orang di bumi ini, nak. Unyang Bulan tersentak kaget dan akan mencoba bertanya lagi kepada kakek tua. Namun kakek itu telah lenyap. Pagi harinya ibu melihat Unyang Bulan semakin pucat, terbaring di tempat tidurnya. Dia mendekati Unyang Bulan. Nak, bagaimana keadaanmu? Unyang Bulan mencoba membuka matanya dengan lemah dan menatap ibunya dengan penuh cinta. Bu, ada yang ingin aku katakan kepada ibu. Ibu segera memegang tangan Unyang Bulan. Ada apa, anakku? Tanya ibu. Unyang Bulan ragu-ragu mengungkapkan apa yang dimimpikan malam itu. Tapi dia memberanikan diri bercerita kepada ibunya. Bu, waktuku sudah tiba. Aku merasa ajalku akan segera tiba. Ibunya terkejut. Unyang, jangan bicara sembarangan kamu. Hari ini bapamu sudah berangkat mencari tabib di kampung seberang. Dia berangkat pagi-pagi sekali tadi. Sebentar lagi pasti akan pulang. Sekonyong-konyong, bapaknya datang dengan tergesa-gesa. Aduh, celaka, Bu. Dukun desa seberang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi mengobati orang di kota. Katanya, baru seminggu lagi akan kembali. Kata bapak dengan nada kecewa dan sedih. Aduh, terus bagaimana pak nasib Unyang anak kita? Saut ibu Unyang Bulan semakin cemas melihat Unyang Bulan yang juga semakin pucat. Sudahlah bu, saut Unyang Bulan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Unyang Bulan sudah pasrah. Tapi Bu. Bapak dan Ibu saling berpandangan, mendekati Unyang Bulan duduk di sisi pembaringannya. Bagaimana anakku? Ibu bertanya dengan sedih. Bu, aku ingin mengatakan bahwa saat ajal menjemputku nanti, tubuhku akan berubah menjadi bulir-bulir, dan bulir-bulir itu akan menjadi makanan bagi seluruh orang di bumi ini. Bu, namailah buah itu dengan nama padi. Unyang Bulan berusaha bicara, walau nafasnya semakin tersengal. Anak-anak, pada zaman itu buah padi belum ada. Ketika itu sebagai makanan pokok, orang-orang hanya makan umbi-umbian saja. Unyang Bulan mengarang sendiri nama buah yang akan dihasilkan dari tubuhnya. Mendengar perkataan Unyang Bulan, bapak dan ibu terheran-heran. Belum sempat mereka bertanya, Unyang Bulan kembali menyampaikan pesannya. Pak, Bu, nanti padi dari tubuhku harus diolah dulu supaya menjadi makanan yang lezat dan cara makannya dicampur dengan daging, ikan, dan daun-daunan. Jadi padi harus dimakan dengan sayur dan lauk pauk, Bu. Demikianlah. Kemudian Unyang Bulan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bapak ibunya belum sempat berbicara apapun karena masih terkejut dengan apa yang menjadi pesan Unyang Bulan. Aduh, Unyang Bulan meninggal. Oh, kasihan ya. Aduh, orang cantik kayak gitu kok ya meninggal. Duh, apalagi belum berkeluarga. Ah, kasihan sekali. Ah, bapak ibunya sedih benar. Aduh. Kematian Unyang Bulan sangat mengejutkan seluruh warga kampung. Mereka berbondong-bondong pergi ke rumah Unyang Bulan. Segala keperluan untuk menghormati jasad Unyang Bulan dipersiapkan oleh seluruh warga. Hal itu dilakukan karena warga semua melihat kebaikan Unyang Bulan ketika masih hidup. Jenazahnya dimasukkan dalam peti yang bagus, kemudian diletakkan di atas pondok jenazah yang indah pula. Ketika upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Unyang Bulan dilaksanakan, warga yang datang semakin banyak. Upacara pun dimulai. Saat pertengahan upacara, tiba-tiba peti mati terbuka. Semua orang terkejut, mengira Unyang Bulan hidup kembali. Tetapi mereka terheran-heran ketika yang keluar dari peti mati bukan Unyang Bulan, namun buah padi yang melimpah. Orang-orang semakin heran. Loh, petinya terbuka. Aduh, Unyang Bulan hidup lagi, Pak ya? Oh, bukan. Itu Loh, wah, terbuka petinya itu. Ya ada apa ini? Ini ada apa? Loh, itu terbuka, petinya itu terbuka sendiri. Oh, emang Unyang Bulan hidup lagi, Pak? Oh, bukan, petinya itu loh. Jangan terkejut, bapak-bapak dan para hadirin semua, kata tetua desa. Saya sudah mendengar cerita dari bapak dan ibu Unyang Bulan bahwa saat meninggal, jasad Unyang Bulan akan berubah menjadi bulir-bulir buah. Unyang berpesan agar bulir-bulir buah ini dinamai dengan buah padi. Buah padi inilah yang selanjutnya akan menjadi makanan kita sehari-hari. Buah padi yang keluar dari peti mati semakin banyak. Kemudian mereka membagi-bagi buah padi itu kepada semua warga kampung. Semua bersyukur dan berterima kasih kepada Unyang Bulan yang telah memberikan makanan kepada mereka. Kebaikan Unyang Bulan masih dirasakan warga walau dia sudah meninggal. Waduh, Unyang itu baik hati. Iya, waktu hidup baik, sekarang ketika meninggal pun ya baik. Iya, kita berhutang jasa loh pada Unyang Bulan. Coba ndak ada Unyang Bulan kan kita tidak bisa makan padi toh. Demikianlah. Akhirnya warga mengolah sebagian padi dan dimakan dengan daging dan sayur sebagaimana dipesankan Unyang Bulan. Sebagian lagi ditanam, dan pada akhirnya padi menjadi bahan makanan yang banyak dikenal orang di muka bumi ini. Nah, bagaimana insan edukasi? Menarik bukan? Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kita akan bertemu kembali besok dalam acara dan waktu yang sama. Ingat, insan edukasi, kita juga harus baik hati kepada siapapun juga, seperti si Unyang Bulan dalam cerita tadi. Sampai jumpa!